Hidup Pakem Generation. Baik saudara-saudaraku, salah satu artis idolanya Jawa Timur, Cao. Asli kelahiran Kota Pudak Gresik. Ada Ramayana, ada Mike Bro Soteng, juga ada Pakem Generation. Siapa dia kalau bukan Anjar Agustin Monata. Wajar.